الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد الممنوع من الصرف ya, mamnu' minas sharaf. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yanqasimu al-ismu al-mu'rabu min haythu qabuluhu litanwini wa adamu qabulihi lahu ila qismain. Ah, kata beliau di sini al-ism mu'rab yanqasim. Itu terbagi isim mu'rab. Ya, al-ism dari sisi dia qabuluhu litanwin. Jadi dia terbagi dari sisi dia dapat menerima tanwin wa ada muqabulihi dan tidak dapat menerima tanwin, maka ditinjau dari sini terbagi ila kismain, terbagi menjadi dua bagian. Al awal kismun yalhaqu akhirahu at-tanwinu. Yang pertama, yang tanwin itu dapat menyertai akhir dari isim tersebut. Ya, contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin, wisamma munsharifan. Ini disebut munsharif. Wa qismun la yalhaqu akhirahu at-tanwinu. Nah, qism yang kedua, bagian yang kedua, yang tanwin tidak dapat menyertai akhirnya. Wisamma al-mamnu'a minas-sharfi. Ini dinamakan mamnu' minas-sharf. Tercegah dari sharf, tercegah dari tanwin. Ya. Taib, awil isman ladzi la yansharif, atau boleh juga disebut isim yang la yansharif, tidak dapat ditanwin. Wa huwa ma sanufassilu fihi alqaula bi'aunillahi ta'ala fi hadzal babi. Ya. Dan inilah pembahasan ini yang isim yang la yalhaqu akhirahu at-tanwin, yang akhirnya tidak dapat disertai dengan tanwin, inilah yang sanufassilu fihi, yang kita akan rinci mengenai pembahasan ini ya bi'aunillah, tentu dengan pertolongan Allah taala fi hadzal bab, di bab ini. Ini pernah kita singgung juga waktu itu di pembahasan ya majrur, apa namanya? Alamatu khafat ya. Alamatu khafat. Lihat di footnote al-aslu fil ismi annahu ya'ti munsharifan. Ya. Lihat di situ hukum asalnya isim itu, hukum asal pada isim dia datang dalam bermunsharif, bertanwin. Ay yunawwanu, yaitu ditanwin. Wa yujarru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Ini hukum asal isim. Wa qad ya'ti, ya lihat qad masuk ke fil mudhari, maknanya apa? Taqlil. Wa qad ya'ti al ismu, ya, ternyata bisa terkadang isim itu datang ghairu munsharifin, dalam keadaan ghairu munsharif. Ya. Fi mawadi'ah, di berbagai mawadi', di berbagai tempat. Ya. Tapi di berbagai tempat. Nah, sami'aha an-nahwiyyina an-nahwiyyuna minal Arab. Yang ini didengar oleh para ulama alinahu dari orang-orang Arab asli. Fadakarulaha dawabita wa taqasima. Maka para ulama ini menyebutkan tentang bab ini ada dawabit, ketentuan-ketentuan. Taqasim, pembagian-pembagian. Wa ja'alulaha baban khason. Dan para ulama menjadikan satu bab khusus untuk masalah ini, wahwa al-mamnu' minas-sharf, yaitu mamnu' minas-sharf, isim yang tidak dapat ditanwin. Baik, wal mamnu' minas-sharf ta'rifuhu, mamnu' minas-sharf definisinya, huwal ismu al-mu'rabu alladhi la yalhaqu akhirahu al-kasratu wala tanwinu. Nah, mamnu' minas-sharf itu definisinya apa? Kata beliau, huwal ismu mamnu' minasorof, kan mamnu' terjegah. Minasorfi dari tanwin. Maksudnya apa sih? Dia adalah isim al-mu'rab. Dia adalah isim mu'rab, bukan isim mabni. Ya. Berarti nanti dia masih dapat memiliki tanda i'rab ketika rofa, ketika nasab, bahkan ketika khabar. Ya. Alladzi la yalhaqu akhirahu al-kasratu. Namun kasrah tidak dapat menyertai isim-isim seperti ini. Ya. Tidak dapat menyertai isim seperti ini. Wala tanwinu, wala at-tanwinu, dan tanwin juga tidak dapat menyertainya. Makanya nanti dia ketika rofa, tanda rofanya dommah tapi tanpa tanwin. Ja Ibrahimu. Nasab fathah tapi tanda tanwin, ra itu Ibrahima. Nah, majrur tidak dapat dijarkan dengan kasrah, namun dengan fathah. Marartu bi Ibrahima. Tai barakallahu fik. Ya. Hukmuhu, hukumnya apa? Hukmuhu, kata beliau, yurfa'u bidommati wa yunsabu wa yujarru bil fathati. Dirafa'kan dengan dommah, dinasabkan dengan fathah, ya. Dijarkan juga dengan fathah. Lihat itu di footnote. Aksu i'rabi jam'il mu'annasi salim alladhi yunsabu wa yujarru bil kasrati. Fatadakkar. Nah, ini kebalikan i'rabnya dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Ya, fatadzakkar. Maka ingat-ingat hal ini. Wal mamnu'u minas sarfi ala nau'ain. Dan mamnu' minas sarf itu ada dua macam. Nau'un. Yang pertama, jenis yang pertama. Ya. Nau'un. Ya. Yumna'u minas sarfi bisababi illatin wahidatin. Nah, ini yang satu jenis yang dia yumna', yang dia dicegah minas sarfi dari tanwin karena satu sebab. Ya. Karena satu sebab. Dan yang kebanyakan yang ini, nau'un yang kedua, yumna'u minas sarfi bisababi illatain. Ya, yang dia dicegah dari sarf dari tanwin karena dua hal, dua illah. Nah, alamiah dan satu lagi wasfiyah. Ya, dua sebab. Nanti alamiah ma apa? Misalkan alamiah ma ujmah. Marartu bi Ibrahima. Ya. Alamiah ma sifah misalkan. Apa? Sifah ma apa namanya? Wazan ali, wazan fi'il misalkan. Ya, sifah ma wazan fi'il. Ya. Marartu, ya, bi afdola, ya. Maror tu bi afdola, kecuali di diidopahkan maror tu bi afdolin nasi baru boleh. Nah, maror tu, ya, alamiah dengan misalkan apa, ziyadah alif wa nun, alif wa nun, maror tu bi sofwan, ya, dan seterusnya nanti. Awalan, ma yumna'u minas sarfi bisababi illatin wahidatin wa huwa naw'an. Yang pertama, isim yang dicegah dari tanwin karena sebab satu. Illah, satu sebab, ya. Wa huwa naw'an, ada dua macam. Al-ismu al-makhtumu bi alif at-ta'nis al-maqsurah awil mamdudah. Nah, isim yang makhtum, ya, yang diakhiri oleh alif ta'nis. Alif ta'nis ini ada dua. Ada maksurah, ada mamdudah. Ada maksurah yang diakhiri oleh alif, ya, maksur. Laila, Hubla, Jarha, Salma. Nah, ini dan seterusnya. Atau alif mamdudah yang diakhiri oleh huruf mat. Alif mat. Sahra, Baida, Ulama, Asya'u. Nah, ini. Ini semua goiru munsharif. Apa ilahnya? Ilahnya cuma satu. Ya, di ilahnya alif ta'nis. Alif ta'nis apa? Maksurah. Misalkan marartu bi Salma. Marartu bi, ya, Laila. Nah. Baik. Atau, ya, alif ta'nis yang mamdudah. ya, mamdudah. Ya. Marartu bi ulama'a. Ya, nadartu ila asya'a. Ya. Dan seterusnya. Wa min syawahidi hadzal naw'i fil Qur'anil Karim, di antara syawahid, ya, di antara contoh yang dijadikan contoh dari isim ghairu munsharif ini yang terdapat di Al-Qur'anil Karim, la tas'alu an asya'a. La tas'alu an asya'a. Berarti kalau di Arab gimana? La-nya la apa itu? La nahiyah jazimah. Tas'alu fil mudhari majzum bila nahiyah wa alamatu jazmihi hatfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah fa'ilnya waw jamaah. An harfu jar asya'a majrurun bi'an wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu isim ghairu munsharif. Ya, ma huwal mani? Apa yang mencegahnya? Ah. Taib alif ta'nis mamdudah. Ya. Alif ta'nis mamdudah. Nah. Taib barakallahu fik. Lihat itu di footnote. Wa fawaidu wa tanbihatun. Ya, beberapa faedah dan poin penting. Catatan penting. Qad takunu alifut ta'nisi al-mamdudati, ya, fi kalimatin. Terkadang alif ta'nis, ya, terkadang alif ta'nis mamdudah itu fi kalimatin, terdapat pada kalimat atau kata, ya, fi kalimatin, ya, mufradatuha mudzakkarah, yang mufradnya, ya, mufradatuha mudzakkaratun, ya, fi kalimatin mufradatuha mudzakkaratun, yang mufradnya mudzakkar, yang tunggalnya mudzakkar. Contoh, ya, ulama, ya, mufradnya apa? Alim. Syu'ara, mufradnya syair. Hukama, hakim. Asdiqa, mufradnya shadiq. Nah, ini terkadang alif ta'nis mamdudah itu dia pada kalimat-kalimat yang mufradnya adalah muzakkar. Taib. Asani yang kedua. La tamna'u al-alifu, ya, alif tidak menghalangi. Tidak menghalangi siapa? Al-isma minas sorfi. Tidak menghalangi isim dari sorof, dari tanwin. Illa idza kanat zaidatan, ya. Jadi alif mamdudah tidak menghalangi isim dari tanwin kecuali sebagai alif zaidah tambahan. Wa dhabituha, ketentuannya apa? Antaqa ba'da salasati ahrufin asliyatin fasaidan. Ya, dhabitnya apa ketentuannya? Alif ta'nis mamdudah tersebut terletak setelah tiga huruf asli, tiga huruf atau lebih. Ya, wal alifu wali alifit ta'nisi, ya, al maqsurati al wal mamdudati auzanun. Wali aliful wali alifit ta'nis dan alif ta'nis maqsurah dan mamdudah dia memiliki auzanun. Ya, li alifit ta'nisi al-maqsurati wal mamdudati auzanun mashhuratun. Alif ta'nis maqsurah dan mamdudah dia memiliki wazan-wazan yang populer. Ya. Yang terkenal tu'rafu biha. Ya, yang sudah dikenal dia dengannya. Tutlabu, ya, fil mutawwalat. Ini dapat dicari di kitab-kitab yang mutawwalat. Ya, yang apa namanya, yang berjilid-jilid. Nah, ini keterangan dari Hasyiah Yasin Al-Faqih. Tabarakallahu fik. Nah, Berikutnya. Wa asani sigatu muntahal jumu'. Ini masih yang pertama ya. Yang yumna minasarfi bisababin illatin wahidatin ya. Karena satu ilah aja. Kan ada dua bentuknya ya. Yang pertama tadi apa? Ya, yang isim yang diakhir oleh talib ta'nis maksuro atau mamdudah. Nah, sekarang sigatu muntahal jumu'. Sigoh muntah al-jumu' bentuk redaksi yang dia adalah jam muntaha al-jumu' jamak paling mentok kalau bahasa saya ya. Lihat keterangan kata mu'alif aqsoha yang paling aqsonya ujungnya ya, aqsonya paling mentoknya ya. Fala yujma'u jam at-taksirin marratan ukhra ba'da usulihi ala hadhihi sigoh. Ya. Maka jamak taksir tidak bisa dijamakkan lagi setelah ada sigoh ini. Ya, setelah masuk sigoh ini. Sigoh muntahal jumu'. Misalkan kalbun jamaknya kilabun. Nah, kilabun jamak dari kalbun, anjing. Kasih yang paling mentok. Akalibu, udah selesai, enggak ada lagi. Ya. Syekhun, syekh itu kata Al-Baijuri di Hasyiah Baijuri itu ada 12 jamak. Jamak dari syekh ada 12, syuyukh. Segala macam. Namun mentoknya sigoh muntahal jumu', masyayikh. Nah. Berarti udah khalas, enggak ada lagi di atas itu. Ya. Sama kayak kilab, anjing-anjing. Akalib, ah udah super jamak itu, nggak ada lagi di atas itu. Makanya kata beliau, fala yujma'u jam'u taksirin marratan ukhra ba'da husulihi ala hadhihi sighah. Jamak taksir nggak bisa dijamak lagi kalau sudah ya disebutkan dengan redaksi ini, sighah muntahal jumu' yang redaksinya ada dua, mafa'il dan mafa'il wazannya. Wahwa kullu jam'in ba'da alif taksirin ba'da alif taksirihi harfani. Ya, yaitu dia adalah setiap jamak ba'da alif taksirihi harfan. Yang setelah alif taksirnya ada dua huruf. Ya, setelah alif jamak taksirnya. Au salasatun atau ada tiga huruf. Ausatuha sakinun. Namun tengahnya sukun. Pokoknya wazan mafa'il, mafa'il. Contoh. Asawira. Asawira. Jamak dari siwar. Gelang. Masabih. Jamak dari misbah. Pelita. Maharib jamak dari mihrab. Mihrab dia jadi bahasa kita ya. Wa min syawahidi hadzal naw'i qauluhu ta'ala, di antara yang syawahid yang dijadikan contoh ini dari Al-Qur'an ialah firman Allah taala laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Mana syahidnya? Mawatina. Ya, sungguh Allah telah menolong kalian. Ya. Di mawatin, di banyak-banyak tempat medan peperangan. Ya, wa qauluhu ta'ala laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah hiasi langit-langit dunia dengan masabihnya. Pelita-pelitanya itu bintang-bintang. Mana syahidnya? Bimasabiha. Lihat mawatin, kalau kita i'rab dia majrurun bi fi. Wa alamati jarrihi al-alif apa? Al-fathah. Kenapa? Karena dia minal asma al-munsharifah. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Apa ilahnya? Sigha muntahal jumu'. Satu ilah aja. Ya, sama bimasabiha, masabiha majrurun biba wa alamati jarrihi al-fathah. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Al-mani minas saraf sigha muntahal jumu'. Yang pertama wazan mafa'il, dan yang kedua mafa'il. Dan tidak mesti semuanya diawali oleh huruf mim ya. Ya. Semisal jamak dari dirham, darohim, dinar, dananir. Ya. Tapi barakallahu fik. Duktur, duktur, dakatir. Ya. Baik, ustaz. Satir. Nah. Tapi barakallahu fik. Tilmid. Talamid. Baik, sanian yang kedua. Ini yang kedua, mayumna'u minas sarfi bisababi illatain. Isim yang disegah dari sarf, yang dicegah dari tanwin karena ada dua illah. Karena ada dua sebab. Alladhi yumna'u minas sarfi bisababi illatain imma ayakuna 'alaman aw sifatan. Nah, isim yang dicegah dari tanwin dengan sebab dua sebab itu apakah? Ya, alam atau sifat. Kalau alam nama, nama orang, nama negeri. Atau sifat, ya sifat. Sifat. Wah. Fal alam, contoh yang alam, yumna'u minas sarfi fi sittati mawadi'ah. Itu dicegah dari tanwin di 6 tempat. Al-awwal, idza kana mu'annasan nahu. Ya, hamzata wa maryama wa aisyata. Ya. Yaitu yang pertama dia mu'annas atau disebut ta'nis. Lihat itu di footnote. Al-alamu al-mu'annasu salah satu anwa'in. Alam yang mu'annas, yang ta'nis, itu ada tiga macam. Mu'annasun fil lafzi wal ma'na nahu Fatimah wa Makkata. Mu'annas secara lafaz dan makna, Fatimah. Kalau contoh di atas Aisyah. Ya, karena Aisyah mu'annas secara lafaz ada ta'nis. Dan maknanya juga dia mu'annas. Nah, wa mu'annasun fil lafzi faqat. Mu'annas secara lafaz aja. Lafaznya dia mu'annas. Hamzah, Talhah. Ya. Fahuma mu'annasun bil lafzi faqat. Hanya lafaznya saja yang mu'annas. Li'annahuma makhtumani bi alamatin min alamati ta'nis. Karena keduanya diakhiri isimnya dengan tanda di antara tanda-tanda ta'nis. Wa hiya ta'al marbutah. Ta'u al marbutah tu. Nah, yang ketiga mu'annasun fil ma'na faqat, mu'annas secara makna faqat saja. Nahu Maryam, Zainab. Ya. Li khuluhima min alamati ta'nisi as-salasi. Karena dia tidak ada tanda ta'nis yang tiga. Dia enggak ada tanda ta'nisnya. Ya. Baik. At-ta'u ya. Wal alifu at-ta'nisi al-mamdudati wal alifu at-ta'nisi al-maqsurati. Jadi ta'nis ada tiga. Ta' marbutoh, ya. Alif ta'nis mamdudah yang kedua, yang ketiga alif ta'nis maqsurah. Fal alamu al-mu'annasu, maka alam mu'annas yumna'u minas sarfi, dicegah dari tanwin, idza ka'id illa maka na minhu arabiyan sulasiyan sakinul wasat nahu hindu fayajuzu man'uhu wa sarfuhu. Isim alam muannas ya termasuk ghairu munsharif kecuali nama Arab yang tersusun dari tiga huruf yang tengahnya sukun, contohnya hindun, maka boleh ditanwin, boleh juga dia ghairu munsharif. Ya. Taib. Maka alam mu'annas dicegah dari sorab kecuali yang dia ya, nama Arab terdiri dari tiga huruf dan tengahnya sukun. Contohnya hindun. Nah, taib barakallahu fik. Jadi yang namanya ta'nis itu ada tiga. Ta' marbutah, alif ta'nis maksuroh, alif ta'nis mamdudah. Kalau kayak Salma, ya, berarti masuknya mana dia? Maksurah. Ya, boleh juga dia dikatakan ilahnya itu tadi alif ta'nis maksurah. Taibarakallahu fik. Asani yang kedua, idza kana ajamian, apabila dia ajam, nama non Arab. Ya. Zaidan ala salasati ahruf, lebih dari tiga huruf. Nahu Ibrahim, Ishaq, Yaqub dan seterusnya. Ya. Ada nanti nama-nama ajam karena dia ya cuma tiga huruf, tengahnya sukun, maka dia munsharif, dikasih tanwin. Semisal Nuh, Lut, kemudian apa? Hud. Kemudian apa lagi? Nuh, Lut, Hud, maka dia adalah munsharif. Walaupun dia namanya non-Arab. Jadi di Al-Quran nama yang Arab itu cuma Muhammadun, Salihun, nama Nabi, Shu'aibun, kemudian siapa lagi? Dan yang tiga tadi itu pun juga sebenarnya bukan nama Arab. Tapi karena dia nama, apa namanya? Nama non-Arab yang cuma terdiri dari tiga huruf. Tengahnya sukun. Loh, Lut, Hud. Yang lain ujmah semua. Ghairu munsharif semua. Yunus, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Ah, semua namanya Daud, Sulaiman, itu semua nama ujmah. Baik. Nah. Berikutnya lihat tu'arafu ujmatul ismi bi umurin. Ya, lihat yang ke footnote itu. Ke status keujmahan, ke non-arapan sebuah isim itu karena berapa hal? Minha diantaranya khurujuhu an abniyatil arab. Diantaranya karena nama itu keluar dari susunan kata nama orang-orang Arab. Ya. Ini ka Ismailah. Ismail enggak ada wazan. Ya, wazan nama orang-orang Arab dengan Ismail. Ya. Taib. Wa minha, dan diantaranya ialah apa namanya, mengutip, ya, mengutip aja. Naqala al-a'immatu. Ya, diantaranya juga mengutip pendapat para imam nahu. Ya. Atau naqala wa minha naqlul a'immati. Afwan. Yang dikutip oleh para imam-imam nahu. Ya. Hanya sekedar naqlul a'immati. Wa minha an yajtami'a fihi ma la yajtami'u fi kalamil arabi kal jim wasad. Ya. Yang berikutnya yaitu di antaranya ini yang dikutip dari imam-imam orang Arab, imam-imam nahu, jika berkumpul padanya apa-apa yang tidak dapat berkumpul dalam percakapan orang-orang Arab. Ya. Berkumpul huruf gabung padahal di huruf Arab itu enggak ada. Semisal huruf jim dan sad. Semisal saulajan. Ya. Semisal lafaz ini. Saulajan. Atau jim dan kaf. Ya, atau seperti lafaz jim dan kaf. Ya. Manjaniqa. Ya, semisal kaman janiqa. Atau jim dan fa. Ya. Semisal lafaz ya jim dan fa. Hah? Ya, jim dan fa ya. Jim dan kaf. Kasuk rujah. Atau syukur rujah. Syukur rujah. Baik. Wa jami'u asma'il anbiya alaihim assalatu wassalamu ajamiyatun. Dan seluruh nama-nama para nabi semuanya adalah nama-nama non-Arab. Illa arba'at. Illa arba'atan. Kecuali empat aja. Ya. Kecuali empat. Muhammadan, Salihan, Shu'aiban, Hudan. Tambah lagi Nuhan. Wal-ulhaqa biha fi sarfi Nuhun. Nuh juga disertakan dalam sorof. Lut. Lut juga demikian. Ya, likhifatihima, untuk meringankan keduanya. Ya. Wa yajma'uha qauluka sun syamlah. Sun syamlah. Ini nama-nama nabi ini dikumpulkan dalam ucapanmu sun syamlah. Ya. Taib. Siapa aja? Sotnya, Soleh, Nunnya, Nuh, Shinnya, Shuaib, Mimnya, Muhammad, Lamnya, Lut, Haknya, Hud. Nah, Sun Syamlah. Nah, itu dia. Apalin tuh, Sun Syamlah. Taib, As-Salis. Idza kana murakkaban tarkiban masjidian. Yang ketiga, kalau dia murakkab tersusun dengan tarkib masji. Ya. Ghairu makhtumin bi waih, yang tidak diakhiri namanya oleh waih. Ya. Nahu ba'la bak. Ini ba'lun dan bakun dua nama berbeda. Ya. Apa ayatnya? Atadaruna alihatakum watada'una ba'lan, gitu ya. Ya, ba'lan itu nama berhala. Bak nama nama daerah yang ada di situ. Jadi berhala yang ada di kota Bak terkenal akhirnya digabung. Ya, dari satu dua kata menjadi satu kata ba'labak. Lihat itu di footnote qala ibnu Ya'ish. Ya, qala ibnu Ya'isha. Ibnu Ya'ish mengatakan ya, at-tarkib al-masji huwa ja'lul ismaini isman wahidan. Tarkib masji itu menjadikan dua isim menjadi satu isim aja. Semisal ba'lun dan bakkun. Ba'lun nama berhala, bakkun nama kota yang berhalanya ada di situ. Wasummiya masjidan li'annahu ya, dan dinamakan dia masjid. Kenapa? Karena dia yamtazu ya. Kenapa dia dinamakan ini? Karena dia apa? Bacanya itu yamtazu ya. Hah? Kok kayak keliru ya hurufnya ya. Oh. Wazannya kok begitu? Hmm? Berarti wazannya imtazaza yamtaziju. Ya. Karena dia yamtaziju fihi ahadul ismain. Dia dinamakan dengan tarkib masji. Ya. Kenapa demikian? Karena yamtaziju. Karena dia dapat menggabungkan. Ya. Fihi, dia dapat menggabungkan di situ ahadal ismain, salah satu dari dua isim. Ya, fi akhar, fil akhar, dengan isim yang lainnya. Wa yasirani ba'dal masji kalimatan wahidatan. Dan akhirnya dia jadilah dia setelah ada masji, ada penggabungan tadi, jadi satu kata. Udah adzan ya? Tapi cukup dulu deh ya. Besok bisa kataman gak nih? Hmm? Insya Allah. Bisa? Halaman terakhir halaman berapa sih? Halaman Al-Arab. Oh panjang ini. Ya kalau enggak besok, kalau enggak Kamis lah ya. Kalau enggak besok, kalau enggak Kamis. Ya. Enggak dapat besok kayaknya juga. Insya Allah Kamis. Besok enggak dapat juga ya. Saya lihat panjang. Kamis saja lah insya Allah. Subhanakallah.